tenang nih awakmu ngerti kedene rasa tresnaku tentrem no uripku iki saka ngimpi olahku. Senatiku loro wes wes wes ora sanangis rasang go penyawang mripatmu pilih aku dewe opo pilih liane. Aku